terasah batin ini jika ku mengingat sejenak tentang kita bersama. Yang membuatku terbungkam menatap sebuah harapan yang takkan pernah mencintaimu. Walau ku harus meradang getir menahan pilu, merasakan lara di hatiku. Tersandar ku terhanyut di dalam sempit egoku saat ku harus berjuang jalani hidup tanpa mu. Dan kini haruskah aku membakar kenangan bersamamu? Impianku adalah dapat mencintaimu dan dicintai dirimu sampai akhir hayatku. Dan mungkinkah kepadaku hingga kita dapat melupakan caranya berpisah. Meski ku coba berpapas dari bayang indahmu, tak bisa aku pungkiri ku masih mencintaimu. Wow.